silakan Pak Nasrul. Halo. Ya, silakan Pak. Kami pernah begini, Bu. Mahasiswa adalah generasi muda ke depan. Mereka itu kan memperjuangkan apa yang digariskan oleh rakyat. Tapi sebagian dari mahasiswa itu kan jiwa mudanya muncul, kata gitu. Harusnya orang tua dalam ini polisi harusnya menimbing, mengarahkan, bukan bertindak seperti seorang perampok, seorang yang membuat suatu kesalahan fatal gitu. Iya. Seharusnya kayak sudah lo ngomong, polisi masuk, bisa masuk kemana-mana kecuali kedutaan. Tapi kan ada otorita, hal-hal yang harus dipatuhi, harus yang dihormati di lingkungan masing-masing otorita itu. Gitu. Baik. Jadi ngomongnya perwira-perwira itu perlu belajar lagi untuk masa depan negara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasrul. Selamat pagi Pak Amran. Ya, selamat pagi Bu. Silakan, Bapak mohon dikecilkan dulu volume radionya. Ya, oke. Silakan. Ya, saya sudah menduga memang bahwa ini akan terjadi saling tuding-menuding gitu ya. Tapi saya lihat memang dari dulu, saya lihat polisi tidak berubah lah gitu ya. Sikap arogan yang masuk ke kampus dan segala macamnya gitu. Ya, saya setuju dengan pendapat yang pertama tadi. Para perwira polisi ini memang perlu dididik, diajarin lah gitu ya. Untuk menghargai otoritas kampus gitu. Bagi teman-teman mahasiswa, silakan berjuang terus. Terima kasih. Terima kasih Pak Amran. Pak James, selamat pagi. Ya, pagi. Silakan Pak James. Begini, kalau saya melihat ini, kayaknya mahasiswa hanya satu nama ya. Jadi kita menilai manusia bukan dari nama, tapi dari tindakan. Kalau saya lihat tindakan mahasiswa saat ini dan melihat di TV ya, mereka itu bukan mahasiswa. Tindakan mereka itu bukan tindakan mahasiswa. Tindakan mereka itu adalah tindakan preman, di mana mereka mengganggu masyarakat. Kalau bicara mengenai hak asasi, mereka mengganggu hak asasi pemakai jalan. Apapun yang mereka usung untuk rakyat atau apa mengenai BBM itu bagus, tetapi dilakukan dengan tidak benar begitu loh. Dan kemudian aparat keamanan juga manusia, mereka punya hak. Saya mendukung aparat keamanan dalam hal ini. Dan kemudian saya minta masyarakat juga tidak latah. Orang bilang A ikut A. Kita lihat duduk persoalannya begitu. Karena di sini ini bukan tindakan mahasiswa saya lihat yang dilakukan begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak James. Saya beralih ke Pak Hartono. Selamat pagi Pak Hartono. Silakan. Ya, kalau menurut saya tindakan polisi sudah benar, karena kalau kita lihat seperti semalam tindakan mahasiswa itu nggak kalah buruknya, karena membuat kekacauan di jalan. Gimana mereka mau mendapat simpati masyarakat kalau tingkah laku mereka seperti itu, menutup jalan, mencoret-coret mobil. Saya pikir memang harus ada tindakan keras. Dan satulah, jangan bawa-bawa kata-kata atas nama rakyat tapi bikin kekacauan juga begitu. Dan mesti diingat bahwa kenaikan BBM itu kan nggak terjadi cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Mudah-mudahan itu bisa jadi pemikiran juga. Terima kasih. Pak Ahmad, selamat pagi. Pagi. Silakan. Saya mendukung polisi ya. Sebenarnya ya, demo-demo memang perlu dibantai itu semuanya. Karena memang sebenarnya mereka melakukannya anarkis sih. Kalau mereka damai mengusung BBM itu kita setuju. Cuma kalau anarkis begitu ya, polisi sudah sangat benar, malah harusnya lebih keras lagi. Makasih. Terima kasih kembali. Pak Paulus, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan. Menurut saya tindakan mahasiswa sudah menjurus ke tindakan anarkis Bu ya. Membakar ban, membawa molotov. Memang polisi terkesan arogan. Dia harus melindungi rakyat. Tapi polisi juga manusia Bu. Saya yakin perjuangan mahasiswa itu nggak murni Bu. Perjuangan tidak murni memperjuangkan nasib rakyat. Tapi hura-hura mentang-mentang mahasiswa gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali.